Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52 sampai 59. Kita akan membaca bagian ini bergantian. Yohanes pasal 6, 52 sampai 59, saya akan membaca 52, saudara baca 53, kita bergantian hingga selesai. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita baca 51 satu kali lagi sama-sama. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara yang kekasih, di latar belakangnya sebetulnya Yohanes menempatkannya secara urut menarik. Pertama adalah peristiwa bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Lalu bagaimana kemudian mereka besoknya kembali untuk datang kepada Yesus dan Yesus mengkritik mereka. Karena sebetulnya yang mereka suka bukan roti hidup, tetapi roti yang mereka makan kemarin. Di mana mereka telah menjadi kenyang. Yesus menghardik mereka karena mereka datang kepada Yesus untuk isi perut mereka. Mereka menghardik mereka karena mereka suka mendengarkan firman Yesus yang berikutnya akan disertai dengan mukjizat yang memenuhi tiap keinginannya. Justru Yesus mengkritik mereka dan berkata, kamu hanya mau apa yang kamu mau, kamu bukan mau apa yang Tuhan mau. Saudara, peristiwa itu menjadi satu peristiwa yang sangat menarik. Yesus tidak pernah tertarik karena banyak orang datang lalu dia akan merasa tersanjung. Tapi Yesus sangat senang ketika orang datang dalam kesungguhan kebenaran dan mau mengikut dia. Nah kemudian susah dia berbicara bagaimana tentang roti hidup. Sesudah diselingi Yesus berjalan di atas air, Yohanes menempatkannya. Lalu dia berdiskusi di Kapernaum tentang roti hidup. Sesudah dia berbicara bahwa dialah roti yang hidup dan dialah yang akan memberikan kehidupan. Bagian ini dengan segera menjadi satu perdebatan di antara orang-orang Yahudi. Mereka bertengkar satu dengan yang lain karena bagaimana mungkin dia dapat berkata dagingnya untuk dimakan. Saudara, tentu Yesus tidak sedang bicara kanibalisme. Tetapi bagi orang-orang Yahudi menjadi sulit untuk memahami kalimat Yesus. Mengapa? Pertama, prasoposisi mereka terhadap Yesus. Yesus adalah anak Maria dan Yusuf. Itu dikatakan bahkan di ayat sebelumnya. Siapa emangnya dia? Dia kan anak Maria dan Yusuf. Kalau dia anak Maria dan Yusuf, dagingnya sama dengan daging kita. Apa bedanya? Apa keunggulannya? Sehingga saudara, pemahaman mereka di dalam prasoposisi yang kacau balau mengakibatkan kesalahpahaman dan ketidakmampuan untuk mengerti Yesus itu. Hal yang sama bisa terjadi pada gereja Tuhan di kekinian masa. Seluruh prasoposisi, pikir kita tentang siapa Kristus. Kalau salah kita bangun, maka salahlah pelayanan kita. Semua kita punya konsep pelayanan dan semua kita merasa melayani. Tapi betulkah prasoposisi kita tentang pelayanan? Itu jadi persoalan. Ya. Oleh karena itu di dalam gereja orang semua bisa merasa melayani Tuhan. Tetapi yang timbul kekacauan, kan gak mungkin sebetulnya. Kalau melayani Tuhan menjadi sebuah kekacauan, itu aneh sekali. Itu alat ukur sederhana. Tidak mungkin saudara melayani Tuhan lalu berbenturan dengan semua orang. Itu aneh sekali. Yang terjadi sebetulnya kan kita sedang melayani diri. Tapi menurut prasoposisi kita, konsep kita, mindset kita. Kalau saya datang, saya memadang gereja, lalu saya lakukan ABC, ya melayani. Padahal itu menjadi satu sikap hati terhadap Kristus yang dilayani. Nah oleh karena itulah ketika Yesus mengatakan makan dagingku kau akan hidup karena dagingku roti hidup, ya marah semuanya. Siapa dia? Dia anak Maria dan Yusuf. Apa yang bisa dikatakannya? Mengapa dia mengungkap hal-hal seperti itu? Ayat 42, mereka sudah ribut dan berkata, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana dia berkata, aku turun dari surga? Saudara, ini bagian pertama di dalam prasuposisi mereka yang salah. Tetapi bagaimana Yesus menekankan ulang katanya, aku berkata padamu sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudara-saudara, tentunya jadi perdebatan ulang lagi. Kami sudah hidup dan berbicara denganmu. Bagaimana kau katakan kami punya hidup kalau memakan daging dan meminum darahmu? Nah, ini kan jadi aneh lagi. Maka prasuposisi tadi makin mempengaruhi atau mindset tadi makin luar biasa mengguncang karena mereka salah memahami. Kau hidup, aku hidup. Itu sebab kita berbicara. Untuk apa dagingmu buat hidupku? Untuk apa darahmu buat hidupku? Ya. Nah, di dalam bagian ini, kalau kita mau berpikir jujur, memang sulit untuk memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ayat ini pernah menjadi ayat fitnah di abad awal untuk mengisolasi dan kemudian menjadi satu alat provokasi terhadap orang pada umumnya karena orang-orang Kristen itu kanibalisme. Ya, peminum darah, pemakan daging, jadi mereka suka bikin korban-korban manusia. Nah, isu-isu itu berkembang ketika kemudian dikembangkan untuk menghabisi kekristenan. Jadi sejarah Kristen di waktu lampau penuh dengan salah paham. Dan gereja muda yang sudah ditinggalkan oleh para rasul mengalami kesulitan. Gereja muda harus bertumbuh, mereka bukan rasul. Maka era mula-mula gereja selalu mengalami kegoncangan sampai bangun lagi dan terus belajar, dan terus belajar, dan terus belajar, dan terus belajar. Dan tidak boleh berhenti. Karena itu saudara yang kekasih, dagingnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Apa yang mau dibicarakan Yesus? Padahal jelas Yesus mau bicara tentang salib. Bahwa tubuhnya akan terpecah, penganiayaan, penyiksaan terhadap tubuhnya. Dan darahnya akan habis tertumpah, darah suci yang menebus dosa manusia. Sehingga kalau kita mengkompar dengan seluruh Injil, bahkan surat-surat dari Paulus maupun Petrus, Yohanes, maka kita menemukan pemaknaan akan darah dan akan daging itu. Bahwa daging dan darah bicara tentang tubuhnya. Itu bukan bicara fisik daging dan darahnya. Itu bukan bicara kanibalisme. Tetapi bagaimana korban keutuhan. Saya kira istilah ini menjadi sangat penting. Karena berkaitan erat dengan apa yang dilakukan Yesus. Yang dikatakan Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 14. Maka firman itu telah menjadi apa? Manusia. Itu yang kita pakai dengan kata inkarnasi. Kata inkarnasi adalah menjadi daging dan darah. Artinya, Yesus adalah manusia utuh dan bukan jadi-jadian. Jadi artinya dia turun dari surga, ya kemudian dia betul-betul daging dan betul-betul darah. Itu inkarnasi. Maka karena dia betul-betul daging, betul-betul darah, tetapi dia juga betul-betul anak Allah dan betul-betul suci, maka hari itu dia mau mempersembahkan daging dan darah. Yang ke sana dia masuk sebagai keselamatan bagi manusia pada waktu dia mati di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan Yohanes meletakkan ini sebagai satu bagian yang sangat luar biasa dengan pembukaan di pasal 1 tentang inkarnasi itu. Masuk ke dalam daging dan darah itu dipersembahkan utuh untuk keselamatan manusia dan dia harus betul-betul mati dan darahnya tertumpah. Dan itulah yang terjadi. Jadi pada waktu ia mengorbankan dan memberikan dirinya, menjadi satu hal yang sangat penting. Artinya apa? Kematiannya tidak semu karena kamu harus memakan dagingnya. Kematiannya tidak semu karena kamu harus meminum darahnya. Kematiannya bukanlah sebuah permainan kata-kata. Kematiannya bukanlah sekedar sesuatu yang kemudian menjadi iman kosong dari orang-orang percaya. Bukan. Tapi kematiannya adalah satu yang sungguh karena dia memberikan dagingnya, memberikan darahnya, artinya memberikan hidupnya yang utuh. Saudara, apa yang dikatakan Yohanes perlu untuk terus kita teliti dengan baik-baik, kita perhatikan dengan baik-baik, kita gumuli dengan baik-baik, sehingga kita mengerti dengan utuh. Karena pengertian yang utuh akan hal ini akan memberikan kepada kita pondasi yang kuat dalam keimanan percaya kita. Sehingga kita tidak menjadi percaya yang buta, tetapi percaya yang terarah. Kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa memahami pergumulan-pergumulan di dalam hari-hari kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang bertumbuh, hidup yang bertambah. Ya, oleh karena itu dia mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dengan segera sebetulnya Yesus memberikan satu ungkapan, penyatuan ketika memakan dagingnya dan meminum darahnya adalah penyatuan antara dia dan umat. Artinya apa? Persekutuan. Sehingga seluruh apa yang ada pada dia diberikan kepada kita karena kita memakan dan meminum daging dan darahnya. Maka itu akan menyatu dengan kita, yaitu hidupnya. Jadi dengan segera ayat ini menunjukkan pada kita, lagi-lagi bukan kanibalismenya. Kalau saya memakan daging seseorang, maka orang itu tiada. Kan begitu ya. Kalau saya minum dirinya, berarti dia akan mati dan tidak ada. Tapi Yesus mengatakan, aku di dalam engkau di dalam aku. Persatuan yang luar biasa itu. Dagingnya menjadi dagingku, darahnya menjadi darahku. Itulah sebetulnya nilai hidup yang sangat tinggi itu. Sehingga tidak kita makan dia menjadi mati, tetapi menyatu. Sehingga bagi saya ini satu simbolik yang sangat luar biasa. Kalau secara ilmiah biasa, kita bicara kalau makan roti, maka roti itu saya kunyah masuk ke dalam perut saya lalu diolah kan ya. Menjadi bagian tergantung vitamin apa yang ada pada roti itu. Ya, di samping memberikan rasa kenyang, dia memberikan gizi. Tergantung apa yang kita makan, roti gandum atau roti apa. Lalu dia mensuplai gizi itu menjadi bagian dari kekuatan saya. Sehingga saya kuat karena makan makanan yang bervitamin, yang bermutu. Dan saya bisa tahan lama. Lalu ketika saya lapar, saya lanjut lagi, saya lanjut lagi, saya lanjut lagi. Maka saya akan hidup. Hidup karena apa? Roti yang saya makan. Kalau saya nggak makan roti ini akan mati. Ya. Nah ini analogi yang menarik yang dibawa Yesus. Tapi nanti Yesus akan membuat perbandingan. Dia lebih dari roti itu. Nah ini akan kita lihat nanti. Tetapi ketika kita berbicara memakan roti dan menjadi kekuatan, menyatu dengan kita, kita mengerti itu menjadi energi kan. Sehingga roti tidak lagi bisa kita lihat, tapi ada energi yang kita punya, yang bisa kita pakai dalam hidup kita. Ya. Nah, gambaran Kristus ini menjadi satu gambaran yang menarik. Karena kita akan mendapatkan bukan energi untuk mengangkat sesuatu, bukan energi untuk pergi ke satu tempat. Tapi bagaimana kekuatan, kegairahan di dalam hidup keberimanan kita. Yang menghidupkan kita, membuat kita terikat dengan dia, bersama dengan dia. Nah jadi, daging-dagingku, darah-darahku, makanan dan minuman. Untuk menolong mereka mengerti dan percaya supaya jangan hanya memikirkan peristiwa 5 roti, 2 ikan. Dan itu yang mereka mimpikan. Sehingga punya lebih 12 bakul dan menjamin kehidupan. No! Itu sebab Yesus mengkritik mereka. Kenapa air roti dan ikan itu kau pikirkan? Kenapa bukan aku? Seharusnya dialah, Kristus Tuhan itu. Itulah yang kita gumuli, itulah yang kita pikirkan. Dan itulah seharusnya kehidupan. Dan itulah seharusnya yang kita jalani. Nah oleh karena itu dikatakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Ingat, kalau saya makan roti, saya mendapat energi menyambung kehidupan saya dari hari ke hari sampai usia saya tua lalu saya mati. Maka roti sudah tidak bisa tolong saya lagi. Makanan sudah tidak bisa tolong lagi. Tetapi makanan itu selama hidup memberi saya suplai energi tadi sehingga saya bisa beraktivitas, bisa melakukan. Tetapi tidak bersifat abadi. Kristus diutus oleh Bapa yang kekal sehingga Kristus yang kekal waktu datang dan menyatu dalam kita dalam persekutuan iman yang digambarkan. Memakan daging dan meminum darah akan memberikan kita nilai hidup yang kekal itu. Sehingga kita akan makan dia roti hidup dan tidak akan mati lagi. Kalau roti biasa kita makan ada umur, kita juga akan mati. Umur berapa, umur berapa, umur berapa. Tidak ada makan roti atau minum apapun kita di dalam hidup ini lalu kita tidak akan mati-mati, bukan? Sehat iya. Kita akan sehat tapi mati tetap. Tetapi Kristus yang kekal, karena dia datang dari Allah yang kekal, Bapa yang kekal, maka barang siapa memakannya, bersukutu menyatu dengan dia. Seperti kita memakan roti dan menyatu dengan kita, meminum air dan menyatu dengan kita. Begitulah persekutuan erat, ketat. Saudara tidak bisa lagi mengurai daging saudara lalu bilang ini roti, ini ikan dan segala macam. Apa yang ada pada tubuhmu disuplai oleh makanan menjadi seperti ini. Kita tidak bisa memblek itu lalu membagi-baginya kan. Air itu sudah kemana-mana, daging itu sudah kemana-mana. Menyatu begitu erat, menyatu begitu ketat. Itulah gugatan Kristus sebetulnya kepada umat. Sehingga perjamuan kudus mengingatkan kita betapa eratnya, betapa kuatnya. kuatnya persekutuan kita dengan Dia. Sehingga selalu menjadi persoalan, kalau perjamuan kudus kita lakukan, tapi keteguhan keimanan kita mengalami pemerosotan, itu menyedihkan. Karena itulah sebuah ironi yang seharusnya tidak boleh ada. Tapi bagaimana dalam keimanan kita makin setia dalam melayani Tuhan. Makin berkualitas dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya pikir saudara yang kekasih, nilai-nilai seperti ini perlu kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita dan kita berkelahi dengan diri kita. Sejauh mana saya mempunyai energi karena makan roti dan minum sesuatu, sejauh mana sebetulnya pengabdian saya semakin dalam, semakin kuat karena persekutuan dengan Kristus. Ya, saya bawa lagi analogi tadi, kalau kita makan roti, kita minum apapun, dan kita teratur memakan dan meminum yang tepat, maka kita akan sehat. Okay. Lalu kita bisa mengukur sebetulnya, dulu tinggi saya segini, sekarang segini. Ya kan ya? Dulu saya bisa angkat 1 kilo, sekarang 2 kilo, dan seterusnya. Kita bisa mengukur diri kita ya. Bisa apa dulu, bisa apa. Ya. Dengan mudah kita akan mengukur. Ya. Dengan sederhana kita akan mengukur. Sehingga kalau kita melihat, oh iya, saya bisa ini, karena ini. Saya pinggang saya lagi problem 4 dan 5. Jadi kalau saya membungkuk, susahnya setengah mati. Jadi kadang-kadang mau mengambil sesuatu yang sebetulnya gampang setengah mati. Jadi susah setengah mati. Hanya karena problem itu. Ya. Karena punggung menjadi penentu di mana kita bergerak. Karena dia mengakses ke semuanya. Ya. Nah itu mengakibatkan satu kesakitan luar biasa. Jadi sesuatu yang dekat itu pun terasa jauh. Karena kalau mau diterusin, blotok, jerit lagi. Ya. Tetapi kemudian saya bisa mengukur kenapa? Karena saya sakit, problem saya ada. Jadi saya tidak seperti ketika saya tidak punya problem. Kalau nggak punya problem, yang terasa jauh itu dekat banget. Mudah saya mengambilnya, jadi saya tahu saya sakit. Saya bisa mengidentifikasi diri saya. Ya. Walaupun sesudah di ronsen baru tahu misalnya 4-5, oh ini masalah, limbium masalah, begitu ya. Ini begini. Oke, kita tahu hasil. Tapi sebelumnya pun kita tahu kita sakit. Nama sakitnya kita belum tahu, tapi kita tahu kita sakit karena kita tidak bisa melakukan. Bukankah sama dalam persekutuan kita dengan Kristus? Pasti kita tahu kita sakit apa tidak sakit. Sejauh mana kita setia mengiring Dia? Sejauh mana kita berusaha berkualiti dalam hidup kita? Sejauh mana hidup kita jadi berkat bagi banyak orang? Tahu kan kita? Aduh, kok saya jadi batu sandungan melulu? Aduh, kok saya jadi ini melulu? Berarti Anda sakit. So simple. Kalau memang roti hidup itu sudah kita makan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Berarti ada something yang salah ketika kita melemah, ketika kita menurun, ketika kemudian hidup kita menjadi masalah. Ada sesuatu yang masalah. Maka kita harus membereskan dulu persekutuan menyatu dengan roh tadi, dengan Kristus tadi, yang kita makan daging dan minum darahnya, lalu kita memeriksa diri kita. Oh iya, saya sudah 2 hari tidak makan, makanya lemah. Oh iya, saya sudah 2 bulan ini tidak perhatikan minum saya, makanya masalah. Oh iya, karena ini, karena itu, kan kita begitu toh. Kurang tidur lah, kurang istirahat, ya jadi masalah. Ya. Semua problem bisa muncul, tanpa kita duga. Nah, pada waktu itu terjadi, begitu juga lah hidup keimanan kita. Kita harus bisa ukur, kita harus bisa lihat, kita harus bisa jujur kepada diri kita. Kalau sakit ya berobatlah. Ya, kalau sakit makan obatlah. Apa sakitmu? Pergi ke dokter yang tepat, makan obatmu, maka istirahat dan sembuhlah. Begitulah kita bertuhan. Sehingga kita selalu perlu retreat. Mundur sejenak. Merenung. Tapi bagaimana ya kalau seminggu kita ambil retreat, waduh. Habis dong waktunya kan gitu. Kita kan kerja. Itu sebab hari Minggu menjadi hari konsentrasi di mana kita ibadah. Nomor 1 kan itu. Lebih dari yang lainnya. Bagaimana kita konsen? Tidak memenuhi target bahwa saya sudah ke gereja. Sehingga sebetulnya ada pendisiplinan diri pada diri kita. Karena sudah menyatu dengan Kristus itu. Saya akan komit. Hari Minggu begini dan begitu. Buat komit itu. Orang lain kan gak tahu ya. Saudara mau pindah mau kemana pun kan gampang saja. Nah. Hari ini saya nggak sempat ke gereja, terlalu jauh ke Twina, saya di samping rumah misalnya, sah-sah saja. Tetapi pada waktu itu saudara sedang berkelahi dengan disiplin yang saudara buat sendiri. Nah itu perlunya target, kalau tidak kita hidup no target, no disiplin. Kemanapun kita pergi kita lakukan saja apa yang kita mau, seenak kita kan. Lalu kita akan membangun alasan untuk semuanya. Nah kita nggak bisa begitu. ada hal-hal yang tidak terhindar, mau diapain? Ya, sehingga apa yang menjadi tekad kita tidak terpenuhi. Tetapi jangan kemudian hanya karena faktor kita, lalu membuat tekad itu dialaskan karena ini, karena itu. Sebenarnya sih bisa. Itu namanya mendisiplin diri, berkelahi dengan diri. Ya. Melakukan bagian-bagian penting itu. Sehingga itu menjadi bagian yang perlu kita tumbuh kembangkan. Ya. Sabtu kemarin saya rasa menjadi ekstra banget, karena ya lagi-lagi ya, sudah bangun terlambat pula lagi. Aduh, lupa alarm, mesti ke dokter, urusan jam 8 jadi gak ketemu. Udah terlambat bangun. Udah jam 9, dokter tutup jam 10, gak nguber lagi. Ya, sementara saya jam 10-nya sudah appointment sama orang. Hanya selesai appointment, saya tidak ada appointment lagi yang kedua, ada meeting lagi, terus ada pelayanan tiganya lagi, ada yang kawin empatnya. Alamak. Sabtu itu rasanya bengkok banget itu badannya. Sesuatu yang kita gak mau atur, namanya orang merit, masa kita yang ngatur dia? Dia yang merit tanggal segitu kan. Bahwa itu ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, mau diapain? Ya. Nah, oleh karena itu susah ketika dijalankan, dilakukan, ya istri saya sebenarnya bilang, udahlah kalau capek emang gak usah pergi. Tapi saya pikir saya tetap mesti pergi lah. Nah, itu kawan datang, salam dia, ketemu si Anu, salam. Ya makan sop dikit, udah pulang. Ya, itu akhirnya selesai juga. Risikonya apa? Ya saya capek. Tapi saya disiplin diri saya untuk saya menghargai undangan yang ada pada saya. Toh saya masih bisa jalan. Walaupun sakit. Walaupun sudah panas itu pinggang begitu ya. Malamnya saya tidur, habis hari ini juga harus pelayanan. Besok aktivitas kan gak perlu saya melarikan diri begitu. Ketika masih bisa. Kalau enggak, ya saya juga tidak bisa memaksakan diri. Maka melarikan diri saya tidak boleh, memaksakan diri saya juga tidak boleh. Nah, mengukur itu kan saya mesti tahu. Dari mana saya tahu? Ya, saya yang tahu diri saya tahu kekuatan saya. Sebetulnya masih bisa apa enggak? Artinya kita punya self-control kan ya? Begitulah beriman. Begitulah bertuhan Yesus. Kita punya self-control. Yang namanya penguasaan diri. Kalau itu enggak ada self-control kita, lalu bagaimana kita tahu kita sedang maju atau sedang mundur? Nanti lagi mundur kita bilang kita lagi maju, merasa hebat. Lagi maju malah kita minder, kita merasa belum apa-apa. Jadi kita gak menemukan yang pas nilai-nilainya, itu bisa berbahaya. Karena itu, kalau kemudian saudara berkata, tapi Pak, saya kadang-kadang bingung deh, saya lagi gimana. Bingung satu waktu memang bisa terjadi untuk memahami pergumulan dalam hidup pelayanan. Tapi bingung terus-terusan itu juga membingungkan. Sejauh mana sebetulnya saudara mengenal Tuhan? Kan begitu tuh. Karena kalau kenal, ya awal gerbuk, ini ajaran baru dari Tuhan misalnya ya, pengalaman baru, kita linglung, kenapa begini. Tapi step by step kita akan ngerti kok. Karena itu mari kita hidup sehat di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, beriman sehat dalam persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga Kristus yang datang diutus oleh Bapa yang kekal, di dalamnya ada kekekalan, dan dia datang kepada kita, memberikan dirinya, ya tubuh dan darahnya, untuk kita dihidupkan supaya kita punya hidup yang kekal. Karena itulah, dia berkata di ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga. Ya, 51-58 paralel ulang untuk menekankan kembali apa yang dimaksudnya roti turun dari surga. Inilah dia. Ya, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Itu mengingatkan orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tiap hari mereka diberi apa? Mana. Dan mereka makan. Ya, mereka memungut mana itu oleh kemurahan Tuhan. Mereka makan. Makan. Mati enggak? Ya, mati. Karena itu mana itu roti. Tetapi Yesus berkata, nenek moyangmu memakan itu dan mati. Tetapi, barang siapa makan roti ini, yaitu dirinya, akan hidup selama-lamanya, beriman teguh kepada dia. Sehingga sesudah sebetulnya apa yang diajarkan Tuhan Yesus, ya, di dalam konteks keyahudian, mestinya orang Yahudi dengan segera mudah mengerti. Tetapi ada kesulitan yang luar biasa, memahami Kristus sebagai Mesias, memahami Kristus sebagai penebus, itu yang belum nyampe. Karena pada akhirnya, jangankan orang Yahudi, murid-muridnya pun bubar di kematiannya. Karena itu saya selalu mengatakan, jangan menyederhanakan keberimanan kita kepada Tuhan. Jangan menyederhanakan bahwa kita sedang melayani Tuhan. Ayo serius mulai berpikir, betul gak ya? Ya. Seorang pejuang sejati, dia akan merasa sudah kerja ini untuk negara. Dia rasa masih belum apa-apa. Saya sebetulnya masih bisa 10 lagi kerjakan. Karena kapasitas saya 50, baru kerja 40. Tapi seorang pemalas, dia bisa 50. Aduh, capek, udah banyak kerjaan. Padahal baru 10. 40 dia nggak kerjakan. Ya, the true Christian adalah orang-orang Kristen yang terus mencari dan mencari apa yang bisa dilakukan dalam hidupnya. Karena bagi dia ada satu rumusan yang sederhana. Kalau Yesus mau mati untukku, supaya aku selamat. Apakah aku mau mati untuk dia, supaya dia dimuliakan dalam pelayananku? Nah, itu pertanyaan serius. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian dari kita semua. Untuk hidup bersama-sama di dalam Kristus dan menyatu dengan dia, sehingga kita membangun satu komitmen yang tinggi. Ia mau mati untukku menebus dosaku. Apakah aku mau mati untuk dia, supaya aku ke surga? Kita mati bukan untuk menolong Tuhan Yesus loh. Kita mati untuk bertemu dia. Tapi dia mati untuk menolong kita, menebus kita. Bukan untuk bertemu dengan kita. Tuhan tidak butuh kita. Kita bukan hal yang terlalu hebat. Cukup satu kata dia bisa dengan segera menciptakan manusia yang baru. Dia bisa men-setting apa yang dia inginkan. Tapi dia memainkan sebuah skenario yang sering membuat kita bingung. Kita diciptanya, diberinya hukum. Kita langgar, mestinya dia hukum kita. Tapi dia menyayangi kita, sehingga dia mengambil alih hukuman. Dan dirinya yang terhukum karena kita. Kita selamat. Karena itu, selalu menjadi pertanyaan sangat serius. Apakah ketika dia mau mati untukku, aku mau mati untuk dia? Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita mengkompar apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ternyata sangat cinta roti mana itu, yang makan bisa mati itu, bukan Kristus itu kan ironinya. Tapi kalau kita pikir hidup kita sehari-hari, ya, kita lebih suka mana ya saudara? Roti apa Kristus? Halo? Kita lebih suka mana dalam hidup kita ini? Roti apa Tuhan Yesus? Sayang Alkitab bilang kau tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Pilihlah kepada siapa yang kau mengabdi. Roti atau Tuhan. Kita berjuang ya. Kerja keras. Berisiko untuk apa? Roti. Kita berkeringat. Untuk apa? Roti. Dan seringkali kita jadi berkelahi. Urusan roti. Berjuangkah kita? Berkeringatkah kita untuk Kristus? Tiap kali membaca koran perkelahian antar preman, urusan memungut 1.000-5.000 perak. Kelahi. Tusuk, mati satu. Satu luka-luka. Geng yang sebelah gak terima. Geng yang sebelah akhirnya diserbu. Balas lagi dan seterusnya. Urusannya apa? 50.000 atau mungkin 500.000. Katakanlah 5 juta. Babak belur. Lalu dua orang geng ini incer-inceran. Katakanlah 20 lawan 20. Maka 20 orang sudah tidak tenang sebelah sini. 20 sebelah sini juga tidak tenang. Siapa ketemu siapa, siapa ngabisin siapa. Sementara dari antara mereka sudah ada nyawa yang hilang. Berapa harganya? 5 juta. Nah, kalau kita makan di Dubai, ada restoran yang The Six Star sekarang itu, begitu masuk saja kita mesti bayar $100. Itu masuk. Belum makan, belum ngapain. Makan paling murah $250. Kalau kita yang makan udah pasti gak kenyang punya lah itu. Ya, itu baru advertisernya aja itu. Aduh, bagaimana lagi nih? Lanjutkan, ya lanjutkanlah. Selesailah itu paling tidak saudara mesti bayar. $600 mungkin baru puas. Plus 100, 200, 300, tambah 300 lagi. Ya, itu pun makanan saudara tidak bergengsi. Kalau mau bergengsi tentu saudara tutup dengan wine. Wine di sana, satu kali buka, satu botol, satu meja. Satu botol, bisa 2-3 juta. Akhirnya selesai kita makan saudara, per orang menghabiskan 5-7 juta. Satu kali makan. 20 preman sudah mati. Hanya untuk satu makan. Ironis. Jadi kalau kita membanding-banding, ini hebat gila ya dunia ini. Di sini orang buang-buang uang, satu kali makan gerebuk, prak, 5 juta dia ya. Satu orang. di sebelah sana ini jungkir balik, gubuk-gubukan hanya untuk 5 juta tadi. Gila kan? Mau jadi apa ya dunia ini? Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kita memikirkan bagian-bagian seperti ini menjadi bagian yang mengerikan sekali. Betapa hidup itu menjadi sangat sulit sekali. Betapa itu sangat menakutkan sekali. Oleh karena itu, bagaimana hidup kita mengarah ke yang tepat, kepada Kristus itu, seharusnya itu menjadi pemikiran serius kita. Karena itu kita mesti belajar merekonstruksi seluruh kehidupan kita. Roti itu memang perlu, makanlah. Tapi jangan lupa, engkau akan mati juga. Tapi Kristus itu jauh lebih perlu, makanlah, dan engkau tidak akan pernah mati. Karena itu janganlah kita menjadi bodoh, menggantikan Kristus dengan roti yang bisa kita makan, hidup, tapi akan mati. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita bagaimana menggumuli keimanan kita. Ingat, roti bukan tidak penting, tetapi bukan yang terpenting. Barang siapa tidak mempunyai roti, sehingga dia mati kelaparan, itu adalah aib dalam kehidupan. Karena itu tiap orang harus berjuang. Kalau sampai ada orang lemah, mati kelaparan, siapa yang paling dekat pada dia dan tidak menolongnya, dia adalah orang berdosa. Itu rumusan. Ya. Kemarin pada waktu sekelebat, saya sebetulnya sudah pernah nonton film, tapi lupa-lupa ingat ya, ketika ada sekelompok dokter mau menolong banyak orang. Lalu mereka di Afrika, ke Kamboja, mereka pergi ke daerah-daerah perang. Ya, tentara perontok dan pemerintah, enggak ada yang mau peduli dengan rakyat yang kelaparan ini, yang sakit ini. Mereka urus, mereka kasih makan. Ya. Kadang-kadang mereka mulai diteror juga oleh pemerintah. Kalau mereka punya makanan bisa dirampok. Gila ya. Sehingga satu kali waktu si dokter itu udah naik darah lalu menuntut satu orang, ini rakyatmu, kamu harus bantu. Dia keluarin pistol, ngomong sekali lagi, tembak kamu. Seserah sampainya si dokter gak tahan ya. Karena dia bilang ini, kamu lihat mana rakyatku, dipanggil satu anak saya mau ditembak sama ibunya, nangis-nangis lah ditembak, jedor mati ibunya depan dia. Wah, dia marah setengah mati. Dia terekam itu, si tentara langsung dia pas posisi diancam. Ya. Anak itu gelindingin granat. Anak itu pegang granat itu. Betuk, lepas saudara. Mau meledak. Satu lagi teman dari dokter itu yang dalam posisi bebas ambil lempar granat. Si tentara satu lagi tembak. Pikir mungkin mau lemparkan ke dia. Mati dia. Saudara-saudara selesai mati itu lalu kemudian jadi perkelahian dan mereka melarikan diri. Ya, untuk diuber-uber tentara. Kenapa mereka melarikan diri? Diuber-uber siapa? Tentara. Kenapa? Karena mereka mau menolong rakyat itu. Tentara itu siapa? Tentara itu bangsanya rakyat itu. Yang nolong siapa? Orang asing. Bingung ya. Bengisnya. Tetapi itu the true story. Saudara kalau ngeliat di Rwanda waktu perang, Nigeria, waduh itu sadis. Saudara. Tetapi kadang-kadang saya berpikir pada dokter-dokter seperti itu. Ya. Seringkali mereka-mereka orang-orang adalah yang free thinker. Tuhan itu udah semualah. Lalu kita bilang, enggak boleh, lu enggak beriman sama Tuhan gitu ya. Kita marah. Tapi mereka berjuang pertaruhkan nyawanya di sana. Kita yang katanya kenal Kristus. Kerjaan paling gampang saja pun dalam hidup kita mungkin seringkali kita abaikan. Jangankan nyawa. Waktu yang terbaik, kualitas yang terbaik, nilai yang terbaik. Kita seringkali tidak mampu untuk mewujudkannya. Cobalah pikirkan saudara, kalau membuat sesuatu. Ya, saudara mau membuat buku, menulis. Buku pertama jelek. Itu biasa kan? 50%, angkanya 50%. Buku kedua masih 50. Tapi kalau 3, 4, 5, 6, sampai 10 masih 50, saudara aneh juga. Saudara mesti malu pada diri dan naik dong. 50 jadi 55 jadi 60. Caranya gimana? Ya latihan terus-menerus. Pasti jadi bagus. Kenapa mesti latihan terus-menerus? Karena saya buat yang terbagus. Karena saya memberi kepada Tuhan yang bagus, yang paling bagus pada dia. Karena dia mengasihiku dengan kasih yang paling tinggi. Kan itu cukup untuk motif membuat buku itu jadi bagus kan? Gampang kan ngukurnya? Kalau nggak bagus-bagus juga gimana Pak? Ya berarti kau memang tidak cinta Tuhan. Kau bilang kau mau memuliakan dia, tapi sebetulnya enggak. Faktanya ada kok. Udah bolak-balik kau tulis itu. Ya, sebodoh-bodohnya orang bodoh ketika rajin belajar, dia akan pintar juga. Tapi sepintar-pintarnya orang pintar, dia malas, akan bodoh juga. Orang bebal, orang sombong paling sulit untuk bertumbuh dan berkembang. Dan kita jangan di situ. Karena orang sombong, orang bebal selalu menganggap dirinya paling benar dan dia tidak akan pernah belajar. Begitulah beriman kita kepada Kristus, Tuhan kita. Kita ukur diri kita lihat produktivitas kita, hari-hari kita. Semua bisa salah? Bisa, omong kosong kalau orang nggak bisa salah. Semua bisa gagal? Bisa, omong kosong kalau semua orang nggak bisa gagal. Tetapi Anda jangan salah terus-terusan, gagal terus-terusan, itu juga nggak boleh. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, di dalam perenungan kita hari ini, hidup yang sejati ada pada tubuh Kristus dan darah Kristus. Hidup yang sementara ada pada roti dan minuman. Sayang, sementara lebih kita kejar dan kita abaikan yang kekal. Ayo kita kejar yang kekal, tanpa lari dari tanggung jawab yang sementara. Alangkah sangat indahnya. Kita kejar kekekalan, kita wujudkan dalam kesementaraan. Karena waktu menjelang kekekalan, kita akan lakukan bermutu. Kalau bermutu, ya kerjaan saudara bermutu, hidup saudara bermutu. Saya selalu bilang ya, kira-kira kalau orang takut Tuhan, dia melayani Tuhan, kira-kira orang seperti ini rajin apa malas? Pasti rajin. Orang rajin pintar apa bodoh? Pasti pintar. Tak mungkin bisa jadi bodoh. Sebodoh-bodohnya orang bodoh ingat kalau rajin pasti dia akan pintar. Mungkin dia tidak pintar se-IQ orang lain, tapi dia tidak bodoh. Orang yang cinta Tuhan memuliakan seperti ini pasti tahan banting. Pasti orangnya jujur, omongannya bisa dipegang. Pasti dia kemudian menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bisa dipercaya dan bisa dilepas, tidak perlu dipelototin. Orang seperti ini kalau kerja, mana mungkin tidak berhasil. Pasti dia berhasil. Sekalipun tingkat keberhasilan relatif ya. Tetapi pasti dia makan. Enggak mungkin dia jadi gembel. Pasti dia berprestasi. Tidak mungkin biasa-biasa saja. Kenapa dia begini? Karena dia cinta pada Tuhan yang kekal itu. Maka dia ingin mendemonstrasikan ini loh cinta Tuhan dengan hidup bermutu. Dengan hidup bermutu, maka pengaruh dia di dalam lingkungannya menjadi sangat kuat. Itu menjadi sangat perlu. Ya, karena itu perlu kita pikirkan, perlu kita canangkan dan perlu kita perhatikan. Supaya kita terus berdoa dalam hidup kita, menjalani hari-hari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita memasuki satu area percaturan yang betul-betul hidup, di mana kita berkelahi dan tidak menjadi penakut. Di mana kita ada dan tidak melarikan diri. Masuklah ke sana. Kita bisa aplikasikan itu dalam pelayanan hidup kita. Kalau tubuh Kristus, darah Kristus telah menjadi makanan dan minuman kita, bukankah kita sudah mendapat hidup yang kekal? Kalau kita sudah mendapat hidup yang kekal, bukankah sudah semestinya dalam kesementaraan kita memberikan seluruh pengabdian kita, hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Polikarpus pada waktu disuruh menyangkal Yesus, dia tidak mau, lalu dia akan dibunuh. Semula dia akan dihabisi oleh algojo, tetapi tidak jadi, lalu dia dibakar hidup-hidup. Cuma satu kalimat. Sangkali atau katakan Yesus bukan Tuhan, engkau selamat. Simpel sekali ya. Tapi Polikarpus seorang uskup di Smyrna, seorang yang setia pada Tuhan. Dan dia berkata, 86 tahun aku ikut Yesus. Tidak sekalipun dia mengecewakan aku. Mengapa aku harus mengecewakan dia? Akhirnya saudara, tekad iman yang kuat itu membuat dia diikat dan dibakar hidup-hidup. Ya, saya beberapa kali nonton film itu, dan itu selalu membayang dalam benak saya. Keunggulan keimanan, alangkah luar biasanya. Tidak semua kita beruntung, karena kebenaran akan ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Peta politik berubah, situasi hidup berubah, hak asasi manusia makin tinggi, sehingga penderitaan fisikly makin berkurang. Tetapi, ancaman terhadap kenikmatan manusia batinnya, kita makin menggila. Karena hidup dunia yang semakin kacau. Orang cinta uang, uang jadi segala-galanya. Orang jadi hambanya uang. Orang cinta diri, orang lain tidak peduli. Hedonis, seluruh kenikmatan gaya hidup malam menjadi warna-warni kehidupan yang biasa saja. Free sex, itu bukan sesuatu yang salah. Aborsi, itu biasa. Homoseks, itu legal. Dunia sudah melaksanakannya dan melegalitasnya. Tinggal bagian-bagian lain tidak akan kuat menahan itu. mengingat negara-negara besar dan negara-negara maju, Eropa, Amerika, Australia, dan beberapa negara lain sudah. Asia tinggal menunggu saja waktunya, bukan? Untuk rusak. Pada waktu itu, saudara saya sebagai orang Kristen, siapkah berkelahi? Karena kita akan menderita manusia batin kita. Dunia seakan-akan asing buat kita. Ketika semua orang melakukan dan kita tidak boleh. Ya, kita sekali lagi mungkin tidak seberuntung Polikarpus dibakar hidup-hidup karena imannya. Saya akan mengatakan dia manusia beruntung. Tapi kita punya pertandingan yang tiap hari kita jalani. Godaan pembunuhan terhadap manusia batinia kita. Akankah kita tergoda dan jatuh sehingga tidak menjadi pelayan yang setia? Itu menjadi pertanyaan yang sangat serius. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Sehingga lewat perjamuan kudus kita diingatkan pada pertandingan yang kita hadapi di hidup ini. Dan kita tidak menjadi lari, tapi tetap setia melayani dia. Amin.